idih idih di ayu, jangan begitu dong. Aku sekedar memandang, bukannya ingin memegang, janganlah meradang. Sangka idih-idih mas geni, tidak punya malu, mengganggu diriku. Sangka diri.